Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha ala jannatil khuld. Baik, Bapak dan para peserta kajian kitab tauhid yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid, sekarang pada sesi yang ke 10, sesi yang ke 10 bab ke 31 halaman 130. Biasa begini kita kajian bulughul maram, sementara kita membahas terlebih dahulu kitab tauhid. Jadi setiap kajian takmir akan dibahas kitab tauhid seperti ini. Baik, saat ini kita membahas amalan-amalan hati, yang nantinya amalan hati seperti ini bisa dihukumi syirik. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sengaja membawakan bab ini, ada cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah, lalu nanti tawakal kepada Allah, merasa aman dari siksa Allah, dan putus asa dari rahmat Allah, sampai pada sabar terhadap takdir Allah. Semua itu berkaitan dengan amalan-amalan hati. Pada kesempatan sebelumnya kita telah bahas yang kaitannya dengan ilmu sihir dan juga beberapa istilah yang disebutkan dalam hadis atau dalam syariat itu tergolong dalam sihir. Nah, kali ini kaitannya dengan amalan hati. Jadi beliau bahasannya itu luas sekali, mulai dari bahasanya yang sederhana, memakai jimat, memakai rajah kemarin, terus ada ruqyah, lalu beralih kepada pembahasan berdoa pada selain Allah, minta perlindungan pada selain Allah, lalu beralih lagi pada pembahasan berlebihan pada orang soleh, ya, berlebihan pada orang soleh, termasuk berlebihan kepada kubur, juga berlebihan kepada kubur orang soleh. Yang kemarin awal pembahasan kita dilarang menjadikan kubur itu sebagai aid. Apa yang dimaksudkan menjadikan kubur sebagai aid? Perayaan. Apa maksudnya perayaan? Diziarahi. Diziarahi apa? Ulang-ulang. Gak boleh ziarah kubur. Apa sih? Gak boleh. Menziarahi khususkan waktu tertentu atau berulang-ulang datang ke sana. Ada punya i'tikad atau punya keyakinan-keyakinan tertentu, ada amalan-amalan tertentu ketika mengunjungi kubur tadi. Nah, ini biasanya lebih istimewa lagi. Ini kalau dilakukan pada kubur-kubur yang istimewa. Ya, ada kubur-kubur yang istimewa. Ada kubur wali, ada kubur orang soleh, ada kubur kiai yang dulu dihormati, yang diagungkan. Nah, itu lebih istimewa lagi. Nah, lalu beralih tadi pada permasalahan sihir, sampai terakhir kita bahas ilmu nujum atau perbintangan. Nah, sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya membawakan lagi bahwasanya ada yang menyembah selain Allah, menyembah berhala-berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kubur, itu karena disebabkan cinta. Ya, disebabkan cinta yang bernilai ibadah. Cinta biasa saja enggak? Boleh enggak cinta pada istri? Boleh enggak? Boleh. Cinta pada anak boleh atau tidak? Boleh. Kalau pada istri orang? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kisruh. Nah. Berarti ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh kan? Iya. Nah, di sini ada yang dikhususkan cuma cinta ubudiyah, cinta yang bernilai ibadah. Maka ini cuma boleh untuk Allah. Apa maksud cinta yang bernilai ibadah di sini, bapak-bapak sekalian? Cinta ini nanti dapat mengantarkan kita untuk beribadah dengan baik. Karena cinta ini mahabbah, cinta ini yang jadi faktor kita itu mau beribadah pada Allah. Ya, karena kita punya cinta kepada Allah, kita dahulukan ibadah daripada kepentingan-kepentingan dunia. Karena cinta kepada Allah, kita dahulukan sholat di awal waktu dibandingkan dengan urusan, dengan konsumen, dengan pelanggan, seterusnya. Karena cinta kepada Allah, kita itu dahulukan ibadah sholat seperti sholat asar daripada sibuk mengurus pakan, mengurus ngarit, mengurus sapi, dan seterusnya. Kalau kita dahulukan kepentingan ibadah tadi, berarti kita telah mendahulukan, mementingkan cinta kepada Allah. Namun kalau sebaliknya, waduh, ya nanggung ini, ya nanggungnya sampai jam 5:30, ya, nanggungnya sampai jam 5:30. Ada nggak yang nanggung seperti itu? Banyak. Oh, banyak. Undur-undur terus kan? Mangkatnya jam 1, ya? Mangkat golek pakan jam 1, terus undur-undur terus, wah hujan terus, sudah. Di sana juga dia pakai alasan, wah nggak bisa, nggak bawa sarung, nggak bawa ini, nggak bawa ini. Ya jelas memang dia nggak punya niatan untuk ibadah. Dia dahulukan kepentingan dunia dibandingkan dengan urusan ibadahnya. Nah ini namanya dia dahulukan cinta kepada dunia daripada cinta kepada Allah. Jadi cinta ini jadi faktor mendorong kita itu untuk mau ibadah. Sebagaimana kalau orang itu cinta gandrung pada dunia, apapun gak dipedulikan. Coba lihat anak-anak remaja itu, kalau sudah gantung dengan motor, dengan game, ya ada yang dengan band, coba. Itu gak pedulikan kata orang tua. Ya toh? Gak pedulikan kata orang tua. Orang tua mau ngomong kayak gini, dia gak pedulikan. Ya, pokoknya saya mau nurut ini. Mau nurut untuk tadi bisa pinter main band, mau pinter main game, mau bal-balan, mau volley, mau seterusnya. Ya, dia pentingkan yang dunia terlebih dahulu. Nah, ini tanda bahwasanya kecintaannya kepada Allah itu kurang. Maka cinta kepada Allah itu akan mengantarkan seseorang untuk mau beribadah pada Allah. Makanya ini disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Lihat itu orang-orang musyrik, kecintaannya itu kepada Allah dengan kecintaannya kepada selain Allah itu terbagi. Terbagi dua. Ya, beda di sini kita tidak usah bahas. Kalau cintanya murni pada selain Allah, enggak usah kita bahas. Itu sudah jelas syirik itu. Namun ini kita bahas cinta yang terbagi dua. Ya, cinta yang terbagi dua. Ibaratnya kalau orang itu selingkuh, itu cintanya terbagi enggak? Oh, bisa jadi dengan selingkuhannya itu cintanya 100%. Iya kan? Namun ada yang terbagi. Ini 70, ini 30. Ah, bojoku wis tuwa. Iya toh? Yang ini sih enom. Ya, yang nom ini wah dimanja-manjakan, ya ditelepon dibales sedikit, wah mas saya ini butuh ini, wah usaha untuk dapat itu, ah padahal cuma dipermainkan saja, mau ikuti seperti itu. Banyak kasus perselingkuhan kayak gitu loh. Ini bukan saya bahas yang nom-nom loh, ini wes sepuh, wes duwe anak, wes duwe putu, terus dua anak, terus dua putu. Ini orangnya cerita dengan saya langsung. Ya. Jadi pas bahas di Wonosari masalah perselingkuhan, ternyata di mana-mana akhirnya terungkap semua ini. Oh, ini yang ini selingkuh, yang ini selingkuh, yang ini curhat pada saya. Waduh, saya itu numpuk di sini pikirannya, sudah mikir jamaah, sudah mikir ini orang selingkuh, meneh tambah repot. Berarti masalahnya banyak kan? Berarti di Gunung Kidul nih? Berarti bukan masalah syirik saja ini. Wah syirik, sudah pakai pelet juga, sudah pakai sosok, tambah lagi selingkuhnya oke. Istri satu di sana, dua di sana, tiga di sana, empat di selatan. Ya, parah seperti itu. Apalagi wes sepuh ini loh. Terus kok bisa lihat ini semua? Iya, pakai obat kuat lagi. Viagra. Viagra. Aku harus sebut loh. Harus sebut merek. Viagra. Udah, paham ini ya? Jadi kita bahas cinta kenapa? Karena cinta ini akan jadi faktor penting mendorong kita untuk ibadah. Nanti tambah lagi dengan takut lagi. Saya takut pada siksa Allah, maka nanti akan dia juga beribadah. Jadi cinta dan takut ini ada. Orang itu akan beribadah dengan baik pada Allah. Nah, sekarang kita bahas cinta pada Allah. Beliau bawakan firman Allah dalam judul bab, langsung beliau bawakan ayat Al-Baqarah 165. Monggo. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Baik, lihat. Di dalam ayat ini diterangkan tentang cintanya orang musyrik dan cintanya orang beriman. Perbedaan cintanya orang musyrik dan cintanya orang beriman. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan sesembahan selain Allah andak sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Nah, di sini kalimatnya yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya, yaitu mencintai sesembahannya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ingat kalimatnya ya. Mereka cinta sesembahannya ini, cinta berhalanya ini kalau orang musyrik, cinta berhalanya ini, cinta kuburnya ini sebagaimana cintanya kepada Allah. Berarti dia cinta pada Allah enggak? Cinta. Namun ada juga kecintaan dia kepada selain Allah. Berarti cintanya terbagi enggak? Cintanya terbagi. Ya, cintanya terbagi dua. Bisa jadi 50-50, 50-50. Bisa jadi 60-40. Enggak disebut di sini, bisa jadi 70-30. Namun kalau dalam kalimat ini dikatakan sama, oh berarti 50-50. Kalau yang terjadi misalnya lebih kecintaannya kepada sesembahannya lebih daripada cintanya pada Allah, oh berarti lebih parah. Kalau kecintaannya itu sampai 100% kepada selain Allah, cintanya pada Allah tidak ada sama sekali, ibadahnya akhirnya pada Allah tidak ada sama sekali, oh berarti syiriknya lebih parah. Ini baru 50-50 loh ini. 50-50 saja sudah termasuk syirik. Bahkan para ulama katakan syirik akbar. Baru 50-50. Apalagi sudah 90 pada selain Allah, 10% pada Allah. Apalagi 100% pada selain Allah, 0% pada Allah. Ada seperti itu. Nah, sedangkan orang beriman, di sini Allah bandingkan, adapun walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Dia dahulukan cinta pada Allah. Mau tetangga itu omongin dia, dia enggak pedulikan. Saya pokoknya mau ibadah pada Allah. Saya sudah cinta pada Allah. Mau istrinya omongkan juga, pokoknya saya sudah cinta kepada Allah. Dahulukan cinta pada Allah. Mau teman kantornya juga omongkan seperti itu, saya sudah cinta pada Allah. Orang beriman sangat cintanya pada Allah. Nah, jadi bisa dicatat di sini, cintanya orang musyrik itu bagaimana? Cintanya orang musyrik. Cintanya orang musyrik. Satu, cintanya terbagi dua. Cintanya terbagi dua. Ada cintanya pada Allah dan ada cintanya pada selain Allah. Sehingga misalnya ada ini karena mengikuti ritual pesugihan, pokoknya karena ada prasyarat-prasyarat dia ikuti apapun kata, misalnya juru kunci itu dia ikuti. Apa istilah selain juru kunci itu? Misalnya ada kubur-kubur keramat, terus ada orang yang khusus nangani situ. Hah? Yang biasanya kasih syarat-syarat. Juru kunci, betul? Nah, ini yang dulu pernah ikut pesugihan, juru kunci ya, betul ya? Nah. Maka kalau diberi syarat apapun itu, pokoknya, wah, bapak pingin sugih, diturutin punya syaratnya. Suruh nyembelih ayam, ayam apa? Ayam hitam, pokoknya diturutin. Suruh bawa duit sekian, pokoknya diturutin. Suruh ya lakukan amalan puasa, ada istilahnya puasa mutih kek, ada puasa apa kek, diturutin. Ya, pokoknya untuk dapat apa yang diinginkan tadi, pingin sugih. Ya, cintanya terbagi. Pokoknya kalau ini walaupun syirik ah sudah saya turutin, walaupun juga dia mengerjakan sholat. Jadi di sini tanda di sini bapak, orang musyrik jangan kira jenengan kira itu orang musyrik itu nggak pernah sholat, sholat juga sama. Namun cintanya terbagi dua, mungkin dia jadi imam masjid juga loh. Mungkin kalau ngisi ceramah pinter daripada jenengan ngisi ceramah, ya ada. Dia mungkin lebih pinter daripada masalah itu. Mau suruh sholat, masya Allah bacaan Qurannya banyak. Suruh ceramah, wow ceramahnya luar biasa. Namun musyrik. Ya, bahkan wis munggah haji nih loh. Itu enggak peduli seperti itu. Pokoknya kalau cintanya terbagi dua seperti tadi, cintanya pada Allah ada, cintanya pada selain Allah juga ada, cintanya terbagi dua dan cinta ini yang kita maksudkan itu ibadah tadi. Dia mau nurutin sholat, iya dia sholat. Mau nurutin tadi kata juru kunci tadi, dia nurutin juga. Berarti cintanya terbagi dua. Terus yang kedua, kalau cintanya sudah murni pada selain Allah 100%. Kalau cintanya sudah murni pada selain Allah 100%. Berarti lebih parah kesyirikannya. Wong tadi 50-50 saja wis syirik. Apalagi sampai 100%. Kalau 100% berarti wis ibadah itu sudah enggak penting lagi. Sempenting aku sugih. Mau ada tuyul, mau di rumah itu pakai kemenyan-kemenyan untuk dapatkan ya ritual-ritual ini yang harus dipenuhi, kemenyan dia nyalakan terus di rumahnya itu bau kemenyan. Ya, sebenarnya untuk masalah ini nanti ada pembahasan sendiri. Namun ada yang jadikan ini sebagai ritual atau sebagai amalan, syarat-syarat. Nanti pada malam Jumat apa seperti itu ada amalan sendiri lagi. Wah, pokoknya diturutin apa kata orang yang ingin membuat dia jadi sugih tadi. Pokoknya diturutin. Oke, kalau sudah 100% cintanya pada selain Allah, pada Allah tidak ada lagi. Sudah tidak peduli ibadah lagi pada Allah, maka itu sudah lebih syirik lagi. Nah, kemudian dicatat cintanya orang beriman. Murni 100% pada Allah. Murni 100% pada Allah. Berarti ia pentingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Ketika bertentangan nih, ketika bertentangan. Namun kalau masih bisa dikompromi ya, bagusnya dikompromi. Ya. Ini dengan urusan orang tuanya. Kalau memang untuk sholat sunnah misalnya masih bisa dikompromi. Niki sholat sunnah. Ibunya panggil. Le, tolong bantu ibu untuk beli ini, beli ini, beli ini. Ini kan berarti bertentangan nggih. Ini mau ibadah sholat sunnah, yang ini ingin taati perintah ibu. Satu waktu di sini. Maka mana yang dipentingkan? Perintah ibu terlebih dahulu. Ibadah ini karena sunnah masih bisa diundur, tidak jadi prioritas. Yang wajib lebih dipentingkan daripada yang sunnah. Yang wajib lebih dipentingkan daripada yang sunnah. Ada juga misalnya, ya, sama seperti itu, kita ingin dakwah. Dakwah, saya mau dakwah ke pedalaman Papua sana. Ya, pedalaman Papua sana. Namun kalau saya itu pergi jauh di sana, pergi satu bulan, istri enggak makan, anak enggak diurusin, ditinggal. Dan kalau saya pergi berarti enggak ada pekerjaan. Berarti enggak diberi nafkah. Mana yang dipentingkan? Dakwah atau golek nafkah? Nafkah. Paham nih ya? Karena cari nafkah itu wajib. Sedangkan di sana ya, mungkin ada yang lainnya lah yang ngurus. Atau bisa terwakilkan dengan yang lainnya. Ini enggak bisa ini. Siapa suruh punya istri? Apalagi sampai papat loh. Oh, papat orang sempat. Orang sempat. Ya wis, kalau gitu enggak dipaksa kok. Suruh punya lebih daripada satu itu enggak wajib. Ini Bapak jangan terlalu banyak ngomong, mau poligami-poligami terus. Guruani niki ora ono bojone kok. Ngomong wae. Tenane ora ono. Paling nanti piring-piring pecah. Itu tadi ya, paham ya? Jadi ada bahkan kepentingan ibadah itu bisa ditunda dikarenakan ada kepentingan yang lebih. Ini walaupun cuma kepentingan dunia, namun ini lebih diprioritaskan. Namun kalau ada sesuatu yang urgent, misalnya kita disuruh pergi berjihad, mau alasan apapun sudah diwajibkan. Jihad yang paling penting itu, apalagi kalau sudah menjadi, saya selalu singgung itu, lebih penting ini bukan urusan rakyat-rakyat seperti ini. Ada yang lebih pergi jihad itu urusan tentara itu, malah kalau niatannya bagus itu dia jihad-jihad yang benar itu. Jadi tentara itu. Ya. Namun yang kadang Pak tentara itu belum memahami hal ini nih. Coba kalau ngaji. Ini ada nih 1-2 di sini ngaji tentara. Nah. Ini kalau ngaji itu paham. Ya. Mereka itu kalau mengikuti hadis-hadis Nabi SAW itu katakan, bagi siapa yang menjaga di pos penjagaan kemudian dia mati ketika dia itu menjaga semacam itu jadi amal jariah luar biasa. Ya, Pak tentara, Pak polisi kan kurang kaji hadis seperti ini. Ya, guru ngerti kerja jaga gitu toh. Ya, tunggu gaji gitu toh ya toh. Enggak mikir ini. Padahal kalau mau serius itu, wah ternyata saya seperti ini jihad juga loh ini. Itu jihad itu. Enggak usah suruh rakyat-rakyat, belum tentu disuruh sama pemerintah. Namun disuruh pergi siapa? Itu loh, TNI-TNI itu yang disuruh pergi. Itu lebih itu, kalau niatannya itu benar itu Masya Allah gitu ya. Niatannya itu benar itu sudah jihad-jihad luar biasa itu. Ini ketika dia masuk polisi, masuk TNI, niatannya seperti itu Masya Allah dia serius untuk menjaga negara itu. Betul enggak? Betul. Rakyat-rakyat yang belum tentu disuruh pergi, pegang senjata aja belum bisa. Ya. Mau suruh perang saja takut sama darah gitu ya. Yang itu berani. Bukan saya kalau lihat orang itu, ayo kita pergi ke Palestina perang. Iya, kamu sudah persiapan apa? Imanmu bagaimana? Ya. Persiapannya sudah pernah latihan-latihan seperti itu enggak pernah. Ya, terus cuma modal semangat saja. Ya apa kalau suruh TNI itu apalagi ngaji itu, wah, pergi sana itu benar-benar bela mati-matian itu. Jihad kan berarti? Jihad. Itu loh, dahulukan ini. Kalau misalnya sampai disuruh seperti itu, dia korbankan dunia semuanya. Ya, berarti dia membela agamanya nantinya. Membela saudara-saudaranya, iya kan? Iya. Sudah pahala luar biasa berarti. Dia dahulukan cinta kepada Allah daripada dunia. Istri dia tinggalkan, harta dia tinggalkan. Seperti itu. Nah, itu yang tadi kaitannya itu secara umum seperti itu. Dan itu kaitannya tadi dengan Ya, kita bahas tentang kecintaan orang musyrik. Namun orang beriman apa tadi? Cintanya 100% pada Allah. Berarti Allah itu lebih didahulukan daripada ya untuk urusan dengan Allah, ibadah kepada Allah lebih didahulukan daripada urusan-urusan dunia. Nah, ada perincian terlebih dahulu yang perlu dipahami Bapak sekalian tentang perincian cinta. Cinta itu terbagi dua. Yang pertama ada cinta ubudiyah yang bernilai ibadah. Yang pertama cinta ubudiyah yang bernilai ibadah. Yang kedua cinta yang bukan dinilai ibadah. Ada cinta yang kedua apa? Cinta yang bernilai bukan ibadah. Yang pertama, pengertiannya cinta yang bernilai ibadah. Cinta yang bernilai ibadah adalah cinta kepada Allah yang mendorong seorang muslim tunduk pada Allah. Jadi cinta ini yang membuat seorang muslim tunduk pada Allah. Jadi untuk sujud karena cintanya pada Allah dia sujud. Untuk sholat, karena cintanya pada Allah dia mau sholat. Itu namanya cinta bernilai ibadah. Ada di sini kalau orang musyrik cintanya bernilai ibadah, mau disuruh sujud di depan kubur sebagai syarat harus permintaannya itu tergabulkan, maka dia tetap mau sujud di hadapan kubur. Padahal sujud ini ibadah, namun karena prasyarat itu dia penuhi itu, dia sujud di hadapan kubur. Karena ingin misalnya tadi penyakitnya cepat sembuh, disuruh untuk penuhi nazar dulu. Nazarnya berupa tumbal. Paham tumbal ya? Tumbal biasanya berupa apa? Penyembelian apa? Kebo apa? Kambing. Ya? Kalau makin besar kayaknya itu permintaannya makin cepat terkabul. Taruhlah kepala sapi. Disyaratkan harus seperti itu. Maka kalau dia itu cintanya kepada selain Allah, maka dia akan penuhi itu. Namun kalau kita bahas ini orang muslim, ya orang muslim berarti ini untuk ibadahnya. Dia punya cinta kepada Allah, itu akan membuat dia semakin tunduk pada Allah. Allah perintahkan apapun akan dia laksanakan. Ada yang halal dia ambil, yang Allah itu haramkan dia tinggalkan. Mau dalam masalah jual beli, mau dalam masalah ibadah, mau dalam masalah ini, masalah itu. Kalau Allah larang, dia manut pokoknya. Wah, ini sudah Allah itu larang. Saya cinta pada Allah, maka saya akan manut pada perintah Allah. Nah, sedangkan cinta yang kedua, tadi apa? Cinta yang bukan ibadah. Di sini ada macam-macam. Cinta yang bukan ibadah, ini ada macam-macam. Yang pertama, cinta secara tabiat. Contoh, senang pada makanan, minuman, pakaian, senang pada istri. Istri siapa? Istri sendirilah. Ini tabii namanya. Ini kita enggak bahas, wah saya cinta pada istri berarti musyrik. Enggak, itu cinta tabiat. Senang pada istri, senang pada makanan itu tabiat. Wah, saya senang makan bakso. Wah, itu tabiat, bukan. Wah, kamu sudah cinta kepada selain Allah berarti cintamu harus pada Allah saja. Wah, itu enggak masuk bahasan situ, Pak. Ini enggak masuk bahasan ibadah. Wah, saya enggak tunduk sama bakso kok. Untuk dapatkan bakso saya enggak perlu sampai sujud-sujud gitu, enggak. Enggak kan cuma senang aja kan, itu bedakan. Ada juga cinta karena penghormatan. Yang kedua, cinta karena penghormatan. Contoh cintanya anak pada orang tua. Cintanya anak pada orang tua. Contohnya lagi, cintanya murid pada guru. Itu penghormatan. Maka selama di sini bukan nurutin dalam ibadah yang keliru, ya, itu boleh. Anak patuh pada perintah orang tua. Ini sifatnya bukan nilai ibadah di sini. Maksudnya secara murni tadi, bukan seperti sujud, bukan seperti sholat, bukan. Namun ketika anak tersebut dia patuh pada orang tuanya, maka sudah jadi ibadah tersendiri. Dia nurut patuh pada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, sudah jadi ibadah tersendiri. Dia senangkan orang tua, nurutin orang tua, sudah jadi ibadah tersendiri. Terus yang ketiga, ada cinta kasih sayang. Seperti cinta orang tua pada anak. Cinta orang tua pada anak. Namun di sini tetap juga jangan sampai melanggar aturan Allah. Enggak boleh nurutin anak itu dalam hal yang diharamkan. Ya, tidak boleh nurutin anak itu pada hal yang diharamkan. Anaknya senang mempelajari ini, ya. Ternyata yang dipelajari ini adalah ilmu yang bermasalah. Contoh ilmu yang bermasalah apa, Bapak? Wah, itu tadi sudah disebut itu. Nah, anaknya senang nih mempelajari, ya itu tadilah. Saya takut nanti masuk TV. Apa lagi contohnya? Hah? Anaknya senang musik, diturutin. Kemarin kita sudah bicara musik kan kemarin. Apa disebut musik itu kemarin alasan Al Basri? Hah? Sautu syaitan. Jibut suara syaitan. Syekh Shalal Fauzan itu katakan itu adalah musik atau nyanyian. Apalagi nurutin anaknya, apalagi joget-joget, ya. Goyang-goyang. Bahkan tuh joget-joget, goyang-goyang tuh ada yang dikasih jadikan ibadah loh itu. Ibadahnya orang sufi itu selawatan tuh sambil nari-nari. Ya, mereka punya pakaian khusus, sek lanang itu yang gerok. Ya. Rok ketika itu ada yang berselawat, dia muter. Kalau enggak percaya cari di YouTube itu ada. Ya. Itu ada di YouTube itu ada. Ini baca selawat ini, semua baca selawat, yang ini penarinya ini. Lanang ini bukan wedok, ini lanang. Muter, ngegerok itu tadi. Itu bisa muter 1 jam loh. Saya bilang ini orangnya ini sudah kesurupan sebenarnya. Karena gak mungkin itu orang muter seperti 1 jam itu gak pusing itu loh. Ya. Muter 1 jam ini gak berhenti. Dan itu dijadikan ibadah ini. Ini dijadikan ibadah. Gak boleh. Kalau anak nurut, diturutin dalam masalah ini gak boleh. Ya. Pokoknya kalau senang dengan yang haram-haram, kemudian diturutin, termasuk mempelajari ilmu juga. Salah satu ilmu yang tidak boleh dipelajari, ini sudah diwanti-wanti oleh para ulama, yaitu ilmu filsafat. Ya, ilmu apa? Filsafat. Karena kalau ilmu ini dipelajari lama-lama nanti menentang Allah. Ya, itu lama-lama menentang Allah itu. Walaupun di kuliah itu ada seperti ini, waktu itu saya juga ambil kuliah filsafat juga. Saya enggak mau nuruti kata dosennya itu. Saya cuma jawab saja pakai pelajaran agama aja ini. Tanya tentang tauhid, saya jawab tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Main mau dapat kosong, dapat ini enggak apa-apa. Ternyata dapat A juga gitu. Ya, saya cuma jawab, enggak, saya enggak mau baca buku, saya jawab ngawur aja. Ya, dia tanya tentang masalah ini, saya jawab menurut agama. Ya. Kenapa? Kita punya prinsip sendiri kok. Saya enggak setuju dengan dia. Gimana? Ya mungkin dosennya mungkin dapat hidayah dari situ. Ternyata dapat A juga, berarti enggak apa-apa. Mungkin dia punya pertimbangan sendiri. Saya filsafatnya berbeda dengan dia gitu. Mau filsafat saya lebih bagus berarti. Ya. Mungkin. Kalau filsafat Islam nanti masalah lagi, beda. Ya, itu pemikirannya beda lagi. Nanti bisa jadi liberal, bisa jadi ini, bisa jadi itu, beda. Mendingan gak usah dipelajari. Sudah diingatkan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya, itu ilmu bahaya untuk dipelajari. Ini kalau anaknya tuh senang mempelajari ini, gak diturutin. Apalagi ilmu yang gak boleh dipelajari? Hah? Apa bapak? Sihir, jelas gak ada universitasnya kan? Yang ada universitasnya. Ilmu apa? Hah? Tata rias. Bisa perempuan pelajari, tapi nanti dia setelah lulus cuma untuk suaminya saja dia rias. Hah? Astronomi masih umum. Apa? Nah, ilmu seni tadi buat patung coba. Ya, sama, enggak boleh nurutin anak. Sama juga ada ilmu lagi satu yang enggak boleh dipelajari. Ilmu apa? Ilmu pajak. Ini enggak boleh dipelajari. Pajak. Itu enggak boleh dipelajari itu. Kenapa pajak enggak boleh? Kenapa? Jenengan dizolimi enggak? Saya beli barang. Ini saya punya kepentingan. Saya mau beli di luar negeri, saya mau bawa masuk ke Indonesia. Saya punya kepentingan mau beli mahal. Kena pajak enggak? Kena kan? Zolim enggak? Hak saya sih mau beli mahal. Kenapa urusan ini mau potong-potong pajak? Di Saudi mau beli barang mahal apapun itu enggak ada kena pajak loh. Barang masuk, barang keluar enggak akan kena. Ya. Barang masuk, barang keluar tuh enggak kena. Kalau diterapkan itu di negara kita, itu $250 sudah kena. Kasihan orang yang mau butuh beli barang, dan dia cuma dapat dari luar negeri semacam itu. Potongnya mahal sekali. Makanya kalau di Saudi Arabia itu, ya, ini saking zolimnya pajak itu ya. Mobil Innova misalnya di sana. Nah, di sana enggak ada Innova, Avanza enggak ada, Fortuner. Ini enggak ada memang. Di sana enggak ada. Mobil seperti itu bisa separuh harga dari Indonesia. Yang produksi siapa? Indonesia. Yang produksi Indonesia bawa ke Saudi itu masih separuh harga dari sini. Murah di sana. Apa sebabnya di sini kok mahal? Itu. Zolim enggak berarti? Padahal yang produksi Indonesia sendiri loh, untuk Indonesia, enggak mau dikasih murah. Bawa ke Saudi bebas pajak. Enggak mahal-mahal. Makanya sana mobil Fortuner jadi mobil ngebut-ngebutan. Di sana enggak ada rahasia. Hah? Enggak ada. Dia mungkin ngebut-ngebutan setelah itu sholat. Ada tetap lah. Anak sana saking nakal-nakalnya pak, itu masih ngerti sholat loh itu. Saking nakal tetap masih masuk masjid. Kalau di sini nakal, soalnya saking nakalnya itu, ya saking nakalnya dia mau tawuran mau apa, itu tetap kenal masjid. Kalau nggak percaya pergi ke sana itu, lihat anak-anak itu. Dia mungkin pagi-pagi sini hit pakai mobilnya gitu ya, ngebut-ngebutkan pakai mobilnya. Itu zuhur, itu sholat itu. Mereka itu main bola itu, nggak pernah main itu pagi-pagi atau sore itu nggak pernah. Main itu setelah jam 11 malam. Sampai lanjut subuh. Main bal-balan itu. Sampai lanjut subuh. Sholat subuh terus tidur. Sampai nanti mau Jumatan. Jumatan baru Jumatan. Yang penting kan sholat dia. Iya kan? Masih sadar sholat. Saking nakal, walaupun nakal coba, sholat tetap ingat loh. Gitu. Gak ada pajak. Saya mau bilang itu ilmu yang gak boleh pelajari, itu ilmu zolim, itu zolimnya orang. Sekarang itu, saya mau jadi penulis sekarang ini ya. Sampai ada seorang penulis terkenal itu undur diri dari dunia penulisan itu. Ini karena kan pajak. Masa saya nulis seperti ini pajaknya tinggi sekali. Emangnya punya peran serta untuk nulis sampai mau potong-potong? Orang nulis tuh mikir. Itu curahkan pikiran, dia lembur malam-malam sampai tengah malam. Itu mikir seperti itu, dipotong, potong besar. Emangnya punya peran serta apa gitu? Iya kan? Punya peran serta apa? Namun tetap wajib bayar pajak walaupun seperti itu. Terus, atau bayar 24. Atau dulu, apa itu? Ayo. Ayat Quran surat At-Taubah ayat 24. Ini artinya. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian senangi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, tadi ada tambahan dulu, cinta-cinta yang tidak bernilai ibadah. Ada satu lagi, cinta persahabatan. Cinta persahabatan. Ya, ini bukan pacaran di sini. Persahabatan. Dengan teman, seperti itu. Itu cinta yang boleh. Yang penting enggak nurut-nurut teman. Temannya jalan rokok, dinai rokok. Itu namanya nurut teman, seperti itu. Jadi budaknya teman berarti. Ya. Para perokok kan itu persahabatan luar biasa para perokok gitu. Ya. Ini cuma punya rokok, yang situ punya korek dikasih. Oh, ini ada saya korek ini. Koreknya dibawa pergi gitu. Dia biasa-biasa saja gitu. Ya. Biasa-biasa aja kan? Enggak protes kan? Wah, itu teman saya enggak apa-apa, Mas, seperti saya protes gitu. Enggak kan? Enggak protes kan? Paling biasanya datang, ini kayaknya korek saya itu, oh maaf saya lupa. Persahabatan yang luar biasa sama para perokok itu, Masya Allah. Saling dukung dalam apa ini berarti? Saling mendukung dalam apa berarti? Dalam maksiat kan berarti kan? Iya, berarti persahabatan mendukung dalam maksiat. Saya angkat dulu, habis itu saya jatuhkan gitu loh Pak. Itu persahabatan luar biasa itu. Iya, saya puji dulu lah, biar terangkat dulu, disanjung dulu. Habis itu, prok. Iya. Persahabatan nggak bisa rendah dalam maksiat. Bu, kalau sudah ini, maaf saya itu nggak ngerokok. Korek, wah nggak ada korek Pak. Kan itu persahabatan luar biasa sekali kalau mereka itu saling menolong itu. Oh, pengen ini. Ambil rokok saya saja ini satu. Gratis enggak? Gratis. Insyaallah seperti itu. Dukung dalam maksiat berarti. Nah, sekarang di sini lihat untuk urusan-urusan dunia disebutkan oleh Allah surat At-Taubah ayat 24. Ada situ wa in kana abaukum, walaupun bapak kalian, abunaukum, anak-anak kalian, ikhwanukum, ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, istri-istri kalian. Disebut azwaj kan berarti istri-istri kalian kan, berarti lebih daripada satu kan? Iya. Iya. Wa ashiratukum, dan juga keluarga kalian. Wa amwalun, dan juga harta kalian. Terus dikatakan, ya. Wa amwalun, kekayaan kalian yang iktaraftumuha, yang kalian usahakan. Wa tijaratan takshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian senangi, dan itu ahabu ilaikum minallahi wa rasuli. Itu semua tadi yang disebutkan itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabili, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah, Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tunggulah sampai datang keputusan Allah, Allah tidak akan berikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Maka lihat di sini, jangan pentingkan dunia-dunia tadi, walaupun itu ada orang tua, walaupun itu dengan anak, walaupun itu dengan teman, walaupun itu dengan istri, dengan saudara-saudara, dengan keluarga, dengan bisnis, dengan dagang, dengan harta, dengan rumah, lebih dipentingkan daripada Allah dan Rasulnya. Wah, saya mau pentingkan dulu. Tanda kalau mau pentingkan urusan-urusan dunia, maka dia tidak mikir halal dan haram. Ya, dia tidak memikirkan halal dan haram. Pokoknya semua segala hal itu ditempuh. Disikat semua. Ini mau halal, mau haram, pokoknya saya dapat. Sama seperti yang kemarin kita bahas, harta dan kesembuhan kemarin. Mau cara apapun, pokoknya saya penuhin. Saya pengin sugih. Caranya bagaimanapun, wah saya datang ke petilasan ini, saya datang ke kuburan ini, saya datang ke gunung ini. Pokoknya diturutin. Sempenting apa? Sugih. Dia pentingkan itu, berarti dia sudah mengalahkan cinta pada Allah, ya. Dia sudah mengalahkan cinta kepada Allah lebih dahulukan dunia. Sama dengan anak juga, tadi sudah kita sebutkan, nurutin anak. Sama dengan orang tua juga. Kalau orang tua minta yang keliru, gak boleh diturutin, dinasehatin. Sama juga dengan keluarga. Keluarga maksa kita untuk melakukan sesuatu yang haram, gak diturutin, dahulukan cinta kepada Allah. Ada kisah seorang anak ini, ya, seorang anak namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya itu tidak senang dia itu masuk Islam. Tidak senang dia itu masuk Islam. Maka ketika itu ibunya ini mogok makan. Maka kebiasaan mogok makan itu di Indonesia itu, ini sebenarnya ngikut orang-orang musyrik dahulu itu. Orang musyrik itu kalau ngambek gitu enggak diturutin sesuatu. Sama seperti buru-buru di Indonesia kan, gak turutin sesuatu, akhirnya apa? Mogok kerja, mogok makan. Mogok-mogok itu pokoknya istilah orang-orang jahiliyah dulu dipakai saat ini. Dia tuh mogok makan, gak mau makan. Sampai nantinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam. Ya, saya mau makan kalau kamu masuk Islam terlebih dahulu. Sa'ad jawabnya kayak begini, silakan mak, kamu seperti itu, saya tetap akan mempertahankan agama saya, walaupun nyawamu itu 100. Walaupun nyawamu itu 100. Tahu maksudnya nyawa 100? Kamu sekarang gak makan, mati. Terus datang nyawa baru lagi, mati lagi. Datang nyawa baru lagi, mati lagi. Saya gak akan pernah masuk keluar dari agama saya. Masuk dalam agamamu gak pernah. Saya tetap akan mempertahankan Islam. Namun tetap Allah perintahkan si saat ini untuk berbuat baik pada orang tuanya. Namun untuk urusan nurut dalam masalah agama, tidak. Untuk nurut dalam masalah agama itu, tidak. Untuk manut itu ikut agamanya, tidak. Dia tetap mempertahankan apa? Islam. Ya, ini saat ini. Coba kalau lihat anak-anak sekarang bagaimana? Justru seperti nurut atau enggak? Nurut. Saat enggak. Mbok silahkan, mau punya nyawa 100 saya enggak akan peduli. Namun untuk urusan yang lainnya, ibunya suruh apapun dia nurut, untuk urusan ini saya enggak. Dia tetap mempertahankan iman. Ini tanda bahwasanya iman ini lebih dipentingkan daripada nurut orang tua. Kalau ketika itu bertentangan. Namun kalau bisa kita itu ngajak orang tua sekalian seperti tadi saat sambil ngajak orang tuanya. Abu Hurairah terus mendoakan orang tuanya untuk masuk Islam. Ya. Abu Hurairah tetap ngajak tuh sampai minta doa pada Nabi SAW, doakan itu ibu saya biar masuk Islam. Akhirnya ibunya itu masuk Islam. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ngetok-ngetok Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya punya kabar gembira, ibu saya itu sudah masuk Islam. Sebelumnya minta doa dari Rasulullah SAW. Lebih penting kan di sini, ibunya diajak untuk masuk Islam. Tidak nurut pada ibunya tadi, tidak nurut pada agama ibunya. Terus Anas menuturkan. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Salah seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman dengan sempurna sebelum menjadikan diriku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Berarti kesimpulannya dari hadis ini, cinta pada Rasul sekarang. Cinta pada Rasul lebih diutamakan daripada cinta pada anak, orang tua, dan manusia lainnya. Cinta pada Rasul lebih dipentingkan daripada cinta pada anak, orang tua, dan manusia seluruhnya. Rasul suruh seperti ini, manut pada Rasul. Rasul larang seperti ini, manut juga pada Rasul. Ada bapak-bapak sekalian, dalam Al-Quran gak ada larangannya. Dalam Al-Quran tuh gak ada larangannya. Namun dalam hadis itu ada. Tugas kita jadi tiang muslim, yang disebut dalam Al-Quran, larangan dalam Al-Quran itu kita ikuti, yang ada dalam hadis juga kita ikuti. Tidak hanya berpatokan pada Al-Quran saja. Karena sebagian kalangan itu punya prinsip, yang ada pada Al-Quran saja saya nurut, kalau Nabi SAW sebutkan larangan tidak mau diikuti. Maka ada yang punya alasan anjing itu halal. Lihat ya, yang punya alasan anjing itu halal dikarenakan tidak ada pengharamannya dalam Quran. Maka dia buat kontradiksi, dia katakan ini bertentangan Al-Quran dan hadis, hadis ditolak. Ini enggak benar. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, pakai hadis, hadis kita pakai. Sama, rincian nih salat itu tidak ada dalam Quran. Maaf, tidak ada dalam Al-Quran. Rincian sholat, kita itu mau sujud dengan 7 anggota tubuh tidak disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam apa? Hadis. Aku diperintah, kata Nabi SAW, sujud pada 7 anggota tubuh. Kening dengan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Perintahnya dalam apa? Hadis. Manut berarti. Gak boleh pakai alasan, wah saya gak mau nurut pada hadis. Kalau gak mau nurut pada hadis, gak bisa sholat. Ya, gak mau nurut pada hadis, nanti akhirnya tidak bisa sholat. Maka tetap hadis itu diikuti. Maka tadi, untuk masalah anjing misalnya, Al-Quran tidak sebutkan, hadis sebutkan, berarti hadis itu diikuti. Apa yang dikatakan dalam hadis? Ya, tentang masalah pengharaman anjing itu bisa pada dalil tentang larangan memakan hewan buas, di mana hewan buas ini bertaring. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayuhibbai al-mar wa yuhib bal mar'ala yuhibbuhu ila Allah wa ayyakrahu ayyuda bil kufri ba'da id an qadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuda fa finnar." Ada 3 perkara. Jika perkara-perkara itu terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya rasa iman. 3 perkara itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang selain keduanya. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah dan tidak menyukai untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah darinya, sebagaimana dirinya tidak menyukai sekiranya dijebloskan dalam neraka. Jadi ada 3 perkara yang membuat kita itu merasakan manisnya iman. Ini catat penting ini bapak-bapak. Tak berikan nomor di situ. 1, mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Ini tadi apa judulnya tadi? Merasakan manisnya iman. Berarti iman itu ada manisnya, ada kenikmatannya. Ya, iman itu ada manisnya, ada kenikmatannya. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Daripada tadi, anak, daripada orang tua, daripada istri, daripada saudara, daripada harta, daripada kekayaan, daripada bisnis, daripada rumah. Dia lebih pentingkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Yang kedua, bahasa Arabnya di sini, ayakunallahu wa rasul ahabu ilaihi mimma siwahuma wa ayuhibbul mar'a wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai yang lainnya karena Allah. Mencintai yang lainnya karena Allah. Ya, mencintai yang lainnya karena Allah. Berarti dia pakai standar ketakwaan. Ah, ini bukan karena teman saya itu suki, saya temanan dengan orang suki, bukan. Lihat akhlaknya bagus. Wah ini akalnya bagus, saya juga pengen bagus seperti dia. Dia teman. Ya, itu namanya mencintainya atau standarnya karena Allah. Beda kalau standarnya itu dunia. Dia enggak punya, maka saya jauh dari dia. Dia enggak punya harta, saya tinggalkan dia. Yang ketiga apa? Tidak senang kembali lagi dalam kekufuran dan kemaksiatan. Tidak senang kembali lagi dalam kekufuran dan kemaksiatan. Alias apa bapak? Tobat. Tobat berarti gak pingin balik-balik lagi. Dulu itu selingkuh, ya yang selingkuhan yang ngebel lagi. Mas gimana kabarnya? Oh saya gak mau balik lagi sama kamu. Saya tobat. Dulu punya mantan pacar. Ya, dulu punya mantan pacar. Kalau memang mau tobat, gak hubungan-hubungan lagi. Orang disimpan nomore, orang temanan yang Facebook, orang duwe WA ne, dibusak kabeh. Karena biang keladi nanti itu, biang masalah. Wah, iki ono nomornya coba tak gel ya. Ya. Tanya dulu kabarnya gimana, Dik? Kabarnya, Dik? Wis duwe anak piro? Si seneng ora karo aku? Wah, seneng apa ora ya Allah. Ngungkit-ngungkit lagi kan berarti pengin balik lagi. Tanda dia rasakan lezatnya iman, gak mau balik-balik lagi kepada maksiatnya dahulu, gak mau balik-balik lagi kepada kekufurannya dahulu. Kata Nabi SAW di sini, sebagaimana Allah telah menyelamatkan dia juga dari neraka. Dia gak senang balik lagi. Ya, ini makanya yang masa-masa lalu kalau ingin ditinggalkan, tinggalkan benar-benar, tinggalkan semua. Pekerjaan yang haram dia tinggalkan. Kalau bisa pindah tempat, pindah tempat. Tadi punya mantan maksiatnya tadi, dia tinggalkan, gak perlu ungkit-ungkit lagi. Ya, karena ada yang tanya ke saya, Ustadz gimana Ustadz ini yang dulu pacar lama ini hubungi-hubungi saya lagi lewat Facebook. Gak boleh mbak seperti itu. Ya, gak boleh lagi. Gak boleh ungkit-ungkit lagi. Ya, jadi unfriend, di blog, ngapain dengan dia? Wong saya sudah punya istri, sudah punya anak. Ya, gak boleh balik-balik lagi. Terus dalam riwayat lain. Dalam riwayat hadis yang lain dikatakan, la yajidu ahadukum halawatal iman hatta, seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai. Ya, seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman. Kalau di atas tadi, seorang tidak akan mendapatkan manisnya rasa iman. Terus Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, ya, dibaca langsung, barang siapa cinta, barang siapa cinta dan benci hanya karena Allah, berteman dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan demikian itu. Seorang hamba tidak akan bisa merasakan kenikmatan iman walaupun banyak melakukan sholat dan puasa sampai dirinya berbuat demikian. Sampai itu. Sendirinya berbuat demikian berarti apa? Dia cinta dan benci hanya karena Allah. Itu baru dia rasakan manisnya iman. Ya, bukan dengan sholatnya saja, bukan dengan puasanya saja, namun ada dasar dia itu berteman dan dia mendahulukan cinta kepada Allah daripada dunianya, itu baru dia akan mendapatkan manisnya iman. Terus sungguh kebanyakan persahabatan seseorang itu hanya dilandaskan kepada kepentingan dunia. Betul gak ini? Ya, persahabatan hanya dilandaskan kepentingan dunia. Betul. Terus persahabatan? Persahabatan yang demikian itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Nah, terus tentang firman Allah, wa taqatta'at bihumul asbab, dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ibn Abbas menafsirkan bahwa maknanya adalah kasih sayang. Cinta tidak ada bermanfaat lagi nanti di akhirat kecuali cinta yang didasarkan karena cinta pada Allah. Kandungan bab 1. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 165. 2. 2. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 24. Tadi sudah disebutkan, wa minan nasi may yattaqidu, tadi cintanya murni pada Allah, ada cintanya 50-50, cintanya orang musyrik. Yang Al-Baqarah tadi, Al-Baqarah itu nama lain surat apa? At-Taubah. Mana sudah disebut. Terus 3. 3. Kewajiban untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diri sendiri, keluarga dan harta benda. Cinta Rasul lebih dahulukan daripada diri sendiri, keluarga dan harta benda. Contoh-contohnya tadi sudah disebutkan. 4. 4. pernyataan tidak beriman dalam hadis di atas bukan berarti keluar dari Islam, tetapi keimanannya kurang sempurna. Nah, tadi katakan tidak beriman kan? Tidak beriman, seorang dikatakan tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Terus, yang kelima. 5. Iman memiliki rasa manis, akan tetapi ada orang yang bisa merasakannya dan ada pula orang yang tidak bisa merasakannya. Iman memiliki rasa apa? Manis. Ada yang orang rasa nikmat ketika berada di atas iman, dia rasakan tenang sekali. Kalau dia maksiat, dia gelisah terus. Iya kan? Iya, gelisah terus. Walaupun mungkin dia dengan selingkuhannya ini dia dapat nikmat. Itu nikmat sesaat. Setelah itu dia dihantui itu. Galau ini, wah dikejar-kejar nanti ketahuan bagaimana. Orang maksiat seperti itu. Yang keenam. 6. Ada 4 amalan hati sehingga seseorang bisa meraih kemenangan dari Allah dan merasakan kenikmatan iman. Nah, itu yang tadi disebutkan dalam hadis terakhir dari Ibnu Jarir. Terus 7. 7. Sahabat memahami realita yang terjadi di mana persahabatan yang ada pada umumnya hanya dilandasi oleh kepentingan duniawi. Persahabatan hanya dilandasi kepentingan duniawi. Harusnya dilandasi apa tadi? Takwa, dilandasi iman. Terus yang ke-8. 8. Tafsir firman Allah dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Berarti di sini kesimpulannya tadi, kalau untuk berteman itu harus dilandasan takwa iman. Berarti kalau berteman dengan orang muslim bagaimana? Berteman loh, jadikan sahib. Konco dekat. Boleh enggak? Enggak boleh. Apa standarnya kalau gitu kalau dengan dia? Cukup untuk urusan dunia saja. Nah, dia punya barang saya beli, wes. Boleh berbisnis dengan dia. Ya, dia punya sesuatu, wes, ini saya minta bantu dia, bisa. Namun kalau untuk jadi teman dekat enggak boleh. Ya, berteman biasa saja. Ini karena teman satu kelas. Wah, ini karena teman satu kantor. Ya, sudah. Didata berbuat baik seperti itu. Ada snack dibagi, ada makanan itu dibagi. Tetap dia boleh dibagi. Hatta sampai yang kita bahas tentang masalah kurban kemarin telah kita bahas, boleh jatah kurban itu diserahkan pada non muslim. Kita buat baik pada orang, tetap buat baik. Namun kalau dijadikan teman dekat, teman curhat, jalan bareng enggak bisa. Ya, ini masalah iman kita pentingkan. Terus yang ke-9. 9. Di antara orang musyrik ada yang sangat mencintai Allah. Dia orang musyrik itu cintanya pada Allah ada, cintanya pada selain Allah juga ada. Cintanya tadi apa maksudnya? Terbagi 2. Terus 10. 10. Ancaman bagi orang yang menjadikan 8 perkara duniawi di atas lebih dicintainya daripada agamanya. Itu apa tadi? Bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, rumah. Pasal 8 tau? Nah, itu di surat At-Taubah ayat 24. 8 ini jangan didahulukan daripada Allah. Tetap kalau itu bertentangan, dahulukan cinta pada Allah dan Rasulnya daripada 8 hal tadi. Terus. 11. Barang siapa yang memuja selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah, maka itulah perbuatan syirik akbar. Nah, ini tentang memuja selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Dengan kupur dia itu cintanya sangat-sangat cinta, sama cintanya seperti cinta Allah, maka dia berarti sudah terjatuh dalam perbuatan syirik akbar. Baik, ada pertanyaan? Ya, 1 2 kasih sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang di dusun ada tarikan untuk wayangan untuk mapar tunggak memudahkan dusun. Semua masyarakat besar kecil harus pasok dana untuk wayangan itu, sebaiknya bagaimana Pak? Sudah, ngikut saja. Seperti tadi saya bayar pajak, ngikut saja. Namun hatinya orang nerima. Gimana sudah jadi aturan? Ya, satu lagi Pak Ustaz, ya. Orang memakai susu seperti emas itu apa? Kalau apa tujuan susu? Mas, untuk itu yang dipakai emas itu kalau meninggal itu apakah harus dicabut? Cabut Pak Ustaz. Susu apa tujuannya? Untuk Untuk Mas Gigi. Oh, kayaknya di ditambal Mas. Ya. Enggak mesti dicabut seperti itu. Tidak mesti dicabut. Enggak. Tak kira susu saya untuk syirik-syirik gitu. Ya, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di fiskal atau bahan yang 24, ya. Itu artinya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Mohon penjelasan orang-orang fasik itu bagaimana? Fasik, kalau diistilahkan dengan fasik, itu sudah keluar dari ketaatan. Kenapa disebut fasik? Dia mendahulukan cinta pada dunia yang 8 tadi dibandingkan cinta pada Allah. Kalau gara-gara anak, gara-gara nurut harta, gara-gara nurut dunia, kok sampai ninggalkan sholat, ya dihukumi fasik. Jadi fasik, pengertian fasik nih, fasik itu punya pengertian melakukan dosa besar atau terus-menerus dalam dosa kecil. Fasik nih, lihat. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Rokok dosa besar apa dosa kecil? Dosa. Kalau rokok diteruskan, ya walaupun jangan katakan kecil, berarti fasik. Iya, numpuk, jelas numpuk. Berarti jadi besar. Taruhlah kita kecil saja ya, kecil. Berarti nanti jadi besar. Sebut fasik enggak? Fasik enggak? Fasik. Bok tegas toh. Fasik gitu. Boleh gak orang fasik jadi imam? Coba, berani gak ngomong gak boleh? Boleh. Ya. Berarti orang bermasalah kan jadi imam. Jadi pengertian fasik gitu, melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil, disebut fasik. Ya. Saya enggak sebut jenengan fasik loh tadi, saya enggak sebut loh. Iya, enggak kok saya kira. Katanya Allah itu menciptakan dunia ini kan untuk dinikmati seluruh manusia. Lah, orang-orang Islam ini kan juga suruh menikmati. Kenapa? Kalau dikatakan pada fasik, contohnya menikmati melihat, mendengarkan. Yeah. Padahal kalau kita ini orang Jawa, kalau punya hajat, sebenarnya tidak usah pakai musik campur sari dan segalanya itu. Karena kita dengar, kita lihat bagaimana solusinya Ustaz. Karena tidak usah munafik, teman-teman ini semuanya kayak gitu. Sudah kajian di BDS tapi masih sedikit begitu. Ya mudah-mudahan dapat taufik lan hidayah. Biar tahu nanti malam ke masjid itu disampaikan. Ya. Mudah-mudahan dapat taufik lan hidayah. Aku perlu nggak ke wes kuror ngomong terus doa ke wes. Gimana lagi itu kan urusan kamu. Ya langsung mohon pak ya. Mohon maaf pak, ini kami sampaikan. Bagaimana kamu ke suatu masjid yang takdirnya ini yang biasa khotbah imam, tapi dia itu sendiri adalah pawang jadil pak. Bagaimana bagi jamaah kalau mau menegur ataupun juga memberikan saran itu tidak ada. Kalau saya sendiri ya, ini saya ya, saya nggak mau makmum di belakang dia. Kalau saya cari masjid lain. Kemudian yang kedua, ada kebiasaan masyarakat yang sering nadar. Nadarnya ini hampir tiap tahun, yaitu setiap kali ada sedikit kebahagiaan ataupun apa, ya selalu nadar. Nadarnya ini adalah nanti kalau umpamanya anaknya sakit, nanti kalau kamu sembuh, saya akan ajak untuk ngimbing leher. Jadi hal seperti itu jelas-jelas. Oh nyawer tadi itu. Nazar tidak boleh untuk tujuannya maksiat, tidak boleh wujudnya untuk mewujudkan maksiat, nggak boleh. Ya tadi berarti kalau anaknya sembuh nanti dia nyawer kan berarti nggak boleh. Ya. Gak boleh menazar itu dalam maksiat, tidak boleh. Cuma ketaatan. Trinitas enggak gitu, bagaimana? Trinitas itu kita mengakui Bapak Putra Roh Kudus. Bilang Ustadz itu pelajari baik-baik, Bapak Putra Roh Kudus itu sinten? Bapak Putra Roh Kudus itu Nabi Isa dijadikan bagian dari yang tiga. Bapak Putra Roh Kudus, dia enggak pernah tinggal di Nasrani sih. Ya. Bapak Putra Roh Kudus apa keyakinannya? Saya menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai putra berarti anak, sebagai Roh Kudus berarti seperti Jibril menyampaikan wahyu. Tiga terus rangkap. Kalau Trinitas pada rububiyah, uli asma wa sifat enggak seperti itu, kurang paham, cuma bisa memfitnah, enggak belajar, enggak mau kaji, enggak mau buka-buka buku, cuma sebar fitnah aja. Suruh banyak belajar baca buku. Ya, saya yakin itu referensinya kurang. Satu lagi Ustaz tadi malam menyebutkan bahwa kalau turunnya hujan itu Rasulullah SAW pernah copot baju Ustaz. Iya. Itu apa, maaf, kelihatan pusatnya atau gimana? Enggak berarti. Cuma copot baju enggak berarti sampai pusat ke bawah enggak? Iya. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW karena berkah hujan yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Hah? Rasulullah lakukan ini karena enggak pernah lihat hujan, enggak seperti kita. Kita itu bulak-balik hujan turun terus. Iya kan? Orang Arab itu satu tahun itu baru merasakan hujan satu kali loh. Itu saat ini bisa diamalkan gitu. Ya, jenengan biasa saja kan dengan hujan kan? Orang Arab itu ya, saya jelaskan ya, orang Arab. Orang Arab itu hujan satu tahun itu baru satu kali turun. Saya satu kali itu baru rasakan hujan sekali di sana selama saya belajar itu. Baru rasakan hujan sekali. Langsung sekolah libur. Raja turunkan ini keputusan untuk sekolah besok libur. Soalnya jalan-jalan banjir padahal hujannya baru hujan gerimis. Kalau saya bilang itu hujan gak deras, saya bilang baru hujan gerimis sekali. Jalan-jalan banjir soalnya gak ada selokan untuk nampung air. Air tergenang di jalan. Mereka gak pernah mikir selokan. Gak apa aja mikir selokan. Gak pernah hujan. Maka kalau hujan turun kita cuma berharap, ya Allah mudah-mudahan besok itu libur ya. Itu. Tapi saya pernah ini apa, tadi gendong anak saya itu pas hujan tuh dia senang dan akhirnya juga kami jalan-jalan. Ya bisa saja. Namun kita akan jadi hal yang biasa kan? Hal yang biasa. Itu gak terlanjur. Boleh. Demikian yang kita bahas. Kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Jangan lupa setelah ini sholat isyrok kali harokat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.